guru, engkau ikut. Kekutu, engkau turut. Bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji. Kita berdua tertawa bersama. Tapi kini apa yang terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi. Dan yang you.